Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-132 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarri. Dan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang selamat, dan sudah berlalu pengertiannya karena mereka selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka sebagaimana dalam hadis iftiraqul ummah. Dan nama lain mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang sangat dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahlul ijtima'. Mereka adalah orang yang ahli dan menyeru kepada persatuan, yaitu bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wahidah, kecuali satu golongan, yaitu golongan yang selamat ini. Di antara akidah mereka adalah beriman dengan takdir. Sekarang beliau sedang membahas tentang akidah al-firqatun najiyah. Sebagaimana di awal kitab ini, i'tiqad al-firqah an-najiyah, akidah dari al-firqah an-najiyah. Di antara akidah mereka, di antara keyakinan mereka adalah beriman dengan takdir, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana hal ini datang dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, kami ciptakan dengan takdir. Menunjukkan tentang bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa saja, baik itu berupa zat yang diciptakan oleh Allah maupun sifat yang diciptakan oleh Allah, pelakunya maupun apa yang dia lakukan, maka itu semua adalah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ciptaan Allah. Maka itu tercipta dengan takdir. Dan Allah mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, maka Allah SWT mentakdirkan dengan sebenar-benarnya. Takdiran di sini adalah untuk menguatkan. Faqaddarahu takdiran. Allah SWT menentukan, mentakdirkan dengan sebenar-benar, sungguh-sungguh ditentukan oleh Allah Azza. Dan Allah mengatakan, wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan perkara Allah itu adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan. Adapun dari sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jibril yang masyhur, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, wa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan tentang bahwa di antara rukun iman yang 6 adalah beriman dengan takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Dan ini yang dibawakan lafadznya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kais. Segala sesuatu adalah dengan takdir. Kullu syai', kata beliau. Segala sesuatu adalah dengan takdir, sampai lemahnya seseorang atau ketidakmampuan seseorang, wal kaisu, dan juga kecerdasannya. Ketika dia tidak mampu, maka itu adalah dengan takdir Allah. Dan ketika dia memiliki kecerdasan, mudah menerima, mudah memahami, maka ini juga takdir dari Allah SWT. Allah yang telah menakdirkan dia sehingga dia mampu untuk memahami. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma' kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan takdir ini. Di antara yang menukil tentang ijma'nya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan waqad tadhaharatil adillah al-qat'iyyat min al-kitabi was-sunnati wa ijma'i as-sahabah wa ahli al-halli wal-aqdi min as-salaf wal-khalaf ala itsbati qadarillah subhanahu wa ta'ala. Dan telah banyak dan saling menguatkan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, baik dari Al-Quran dan juga Sunnah dan ijma' para sahabah dan para ulama dari kalangan salaf dan juga khalaf yang terdahulu maupun yang mutaakhirin, semuanya bersepakat atas penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah yang mereka memang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang dengan ayat ini, berpegang dengan hadis ini, berpegang dengan ijma' yang semuanya menunjukkan tentang kewajiban beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Qadar secara bahasa artinya adalah menentukan. Dan Al-Qadar, ada yang ketika membicarakan tentang masalah Al-Qadha wal-Qadar, apa beda antara Al-Qadha dengan Al-Qadar? Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qadha dan juga Al-Qadar ini termasuk lafaz yang apabila berkumpul mereka memiliki makna yang berbeda, dan kalau dia berpisah maka menunjukkan yang lain. Kalau berkumpul Al-Qadha wal-Qadar, maka makna dari Al-Qadar adalah menentukan. Allah menentukan sesuatu sebelum terjadi. Adapun Al-Qadha dari kata qadha yaqdhi, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah terjadi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Qadar ini lebih dahulu daripada qadha. Kalau belum terjadi, berarti ini baru qadar. Kalau sudah terjadi, maka qadha. Sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Ada yang mengatakan demikian. Taib. Namun kalau dia dipisahkan, maka dia mencakup yang lain. Kalau disebutkan qadar saja, berarti mencakup yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Kalau disebutkan qadha saja, maka mencakup yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Berarti di sini kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini maksudnya adalah baik yang belum terjadi, yang masih berupa ketentuan dari Allah SWT maupun yang sudah terjadi. Dan al-qadar di sini maknanya adalah maqdur. Al-qadar ini adalah masdar. Dan sebagaimana kita tahu masdar terkadang maknanya fi'ilnya dan terkadang maknanya adalah maf'ulnya. Dan yang dimaksud di sini adalah maf'ulnya. Al-qadar bimakna al-maqdur, apa yang Allah takdirkan. Dan bukan maksudnya adalah fi'ilnya. Karena kalau fi'il, maka ini adalah sifat Allah. Kalau dia adalah fi'il, kalau al-qadar di sini adalah fi'lul qadar, Allah SWT mentakdirkan, maka yang namanya sifat Allah tidak ada di sana yang jelek. Sifat Allah SWT kulluha ulya. Sifat Allah SWT semuanya adalah ulia, semuanya baik, semuanya terbaik. Tapi yang dimaksud dengan Al-Qadar di sini adalah Al-Maqdur, yang ditakdirkan oleh Allah. Maka yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, ada di antaranya yang khair, yang merupakan kenikmatan, membuat senang manusia, membuat bahagia manusia, mungkin mendapatkan nikmat harta, mendapatkan nikmat anak. Baik. Di sana ada Maqdur, yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia syar, menjadikan sedih seseorang, menjadikan dia resah, menjadikan dia takut. Maka ini adalah maqdur yang syar. Contoh misalnya kemiskinan ya, atau diganggu oleh orang, musibah baik berupa hartanya, musibah dalam fisiknya, yang khair maupun yang syar, maka semuanya adalah takdir Allah SWT. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, itu adalah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, sudah Allah tentukan sebelum terjadinya, dan terjadi dengan kehendak Allah. Demikian pula ketika dia mendapatkan musibah, baik yang menimpa kehormatannya atau fisiknya atau hartanya, maka itu juga berasal dari Allah. Allah SWT yang telah mentakdirkan sebelumnya, dan Allah yang menghendaki terjadi. Al-Qadar di sini baik sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya. Maka seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim, seorang yang beriman dengan takdir Allah. Apa yang terjadi di permukaan bumi ini, baik kenikmatan maupun musibah, maka semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah SWT berdasarkan ayat-ayat, hadis dan juga ijma. Kedudukan iman dengan takdir Allah SWT adalah kedudukan yang tinggi. Selain dia adalah merupakan rukun, satu di antara rukun iman yang tidak sah. Apabila salah satu rukun ini tidak diimani, maka tidak sah keimanan seseorang. Baik. Kemudian juga beriman dengan takdir Allah SWT. Ini adalah termasuk bagian dari mentauhidkan Allah di dalam masalah rububiyah dan juga sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam takdir nanti akan disebutkan, beriman dengan takdir adalah beriman dengan ilmu Allah. Berarti di antara sifat Allah adalah ilmu. Beriman dengan takdir adalah beriman dengan penulisan. Dan ini adalah termasuk sifat Allah. Kehendak dan juga penciptaan Allah ini adalah termasuk rububiyah Allah SWT. Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Beriman dengan takdir Allah ini adalah termasuk tauhid. Orang yang tidak beriman dengan takdir Allah, orang yang mengingkari ilmu misalnya, berarti ini ada cacat di dalam masalah menetapkan sifat Allah. Orang yang mengingkari penciptaan Allah, berarti cacat di dalam masalah tauhid rububiyahnya. Sehingga di sini kita mengetahui hubungan yang erat antara beriman dengan takdir Allah dengan beriman dengan rububiyah dan juga nama serta sifat Allah azza wajalla. Sehingga tidak heran apabila Abdullah bin Abbas beliau mengatakan al-qadar nizamu tauhid. Al-qadar itu adalah aturan dari tauhid. Maksudnya adalah orang yang beriman dengan takdir itu akan menjadikan teratur dan lurus tauhidnya. Orang yang beriman dengan takdir itu akan menjadi teratur dan lurus tauhidnya. Dia adalah nizamu tauhid. Dia adalah aturan tauhid. Ingin beres tauhid antum, maka harus menyempurnakan keimanannya terhadap takdir Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Faman wahhadallahu wa amana bil qadar, fahiyal urwatul wuthqa allati la infisama laha." Barang siapa yang mengesakan Allah dan beriman dengan takdir, maka ini adalah tali yang kuat yang tidak akan lepas. "Wa man wahhadallahu wa kadzdzaba bil qadari naqadha at-tauhid." Dan barang siapa yang mengesakan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Untuk melihat bagaimana hubungan antara beriman dengan takdir dan beriman dengan tauhid Allah azza wajalla. Beriman dengan takdir adalah termasuk beriman dengan kudratullah, kemampuan Allah. Dan barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia tidak beriman dengan kudratullah. Allah SWT mampu untuk mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini adalah kudratullah. Allah mampu untuk menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Ini semua berkaitan dengan kudratullah. Orang yang mengingkari 4 derajat takdir di sini, berarti dia mengingkari kudratullah. Dan ini adalah perkara yang berbahaya. Mengingkari kudratullah berbahaya. Sehingga seorang salaf, Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, al-qadaru kudratullah. Qadar itu adalah kemampuan Allah. Faman kadzdzaba bil qadari faqad jahada qudratullah azza wajalla. Maka barang siapa yang mendustakan takdir, maka sungguh dia telah mengingkari kudratullah. Dia mengingkari kemampuan Allah azza wajalla. Di sini kita mengetahui bahayanya orang yang mendustakan takdir Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.